Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita pelajari mirasul ab imma bil fardi wa imma bil ta'asib wa imma bil fardi wa ta'asib. Fardnya sudus, ya. Nah, ingat persyaratannya. Kapan warisi secara fard? Fakat hanya dapat fard, sudus, dan tidak mewaris secara ta'asib apabila ada yang menutupinya secara ta'asib, yaitu apa? Far'un waris minat dhukur. Nah, karena far'un waris minat dhukur, yakni dhakarun waris min al-furu' awla minhu fi at-ta'sib. Tayyib, kapan waris secara ta'sib saja, di ta'sib faqat? Jika tidak ada far'un waris. Baik. Jika tidak ada far'un waris, yani baik zakar maupun unsa, tidak ada sama sekali. Jika far'un warisnya unsa, maka mewarisi secara fard dan ta'asib. Fard sudus, kemudian ma baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, dia aula rajulin dzakar, karena far'un waris adalah unsa. Tayyib. Amthilatu ahwalil ab, man yaqra? Qala fadilatul syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Amsilatu ahwalil ab. Al-awwal, halaka halikun an abin wa ibnin. Lil abi as-sudusu fardhon li wujudi dzakarin warisin min al-furu'i wal baqi lil ibn. Wa miratul abi huna bil fardhi faqat. Baik. Jika ada yang meninggal, meninggalkan ab dan ibn untuk ab as-sudus fardhan liwujudi dzakarin waris min al-furu', karena ada dzakar waris min al-furu', yaitu ibn. Jadi dapat sudus. Wal baqi lil ibn, sisanya untuk ibn. Ya. Wa mirathul abi huna bil fardi faqad. Karena al ibn adalah aula rajulin dzakar. Fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Ibn aula minhu bit ta'sib. Tayyib. الثاني هلك هالك عن أم وأب للأم الثلث لوجود شروطه والباقي للأب لعدم الفرع الوارث وميراثه هنا بالتعصيب فقط. طيب، Mayit meninggalkan dan ab. Warisannya imma thuluf, imma sudus, imma thuluthul baqi. Masing-masing dengan syaratnya. Di sini, lil ummi thuluf, liwujudi syuruti. Untuk sepertiga karena terpenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya dapat thuluf? Tidak ada far'un waris. Tidak ada adadun minal ikhawil akhawat aminhuma. Minimal dua. Tidak ada. Bukan juga masalah umariyatain. Tamam? Jadi thuluf. Alhiqul faraidu bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar. Sisanya untuk ahli waris zakar yang paling berhak secara ta'asib, yaitu al-ab adanya di sini. Wal-baqi lil-ab, sisanya untuk al-ab secara ta'asib, li'adami far'il warith. Karena tidak ada al-far'il warith. Ya. Baik. Far'un warith dhakar maupun unsa. Jadi secara ta'asib saja. Wa mirathuhu nabi ta'asibi faqat. Baik. Surah. As-salisu halaka halikun an bintin wa abin. Lil binti an-nisfu walil abi as-sudusu fardhan wal baqi ta'siban li wujudi unta warisatin min al-furu'i wa mirasul abi huna bil fardhi wa ta'sib. Mayit meninggalkan bint dan ab. Lil bint an-nisfu, nanti akan datang ya tentang mirasul banat. Nah, untuk bint nisf, setengah. Walil abi as-sudusu, untuk al-ab as-sudusu fardhan, secara fard. Wal baqi, dan sisanya juga dia yang ambil ta'siban, karena memenuhi syarat untuk mewarisi dengan dua cara ini. Diwujudi unsa warithah. Diwujudi unsa warithatin minal furu', karena ada unsa yang mewarisi dari kanan furu, yakni al-bint. Sehingga dengan itu ab mewarisi sudus secara fard. Wali abwahi likul wahid minhum sudusu mimma tar'inkan lahu walad. Tamam? Kemudian fama baqiya fahuwa li awla rajulin dhakar. Tidak ada zakar yang awla daripada al-ab di sini. Karena farun warithnya bukan zakar, melainkan unsa. Sehingga ab dialah yang awla rajulin zakar, maka dia mewarisi juga secara ta'asib sisanya. Wa mirathul ab huna bil fardhi wa ta'asib. Asalul masalahnya berapa ini? Coba dihitung. Latihan. Bint nisf, ab sudus. 6 dibagi 2 bisa? Bisa kan? Berarti langsung saja aslul masalahnya 6, harta dibagi 6. Pokok masalahnya 6, harta dibagi 6. Ya. Baik. Berarti untuk bint nisf setengah dari 6 berapa? Bint dapat berapa bagian harta? 1/2 dari 6 dapat 3. Dapat 3. 3 bagian. Kemudian ad secara fard dapat sudus, yaitu berapa bagian? 1/6 dari 6, 1. Berarti sudah berapa semua? Sudah 4. Sisa berapa? Sisa 2. 2 ini untuk siapa? Untuk ad bit ta'sib. Baik. Jadi sebelum kita pindah ke mirathul jad, ingat saja untuk warisan ab, ya, dia hanya mewaris secara ta'asib apabila tidak ada faraun waris. Tidak ada faraun waris maka bita'asib faqat. Kalau ada faraun waris, kalau ada faraun waris maka dia mesti mewarisi secara fard. Ingat ayat itu, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu imma taraka in kana lahu walad. Jika ada faraun waris mesti bil fard sudus, dapat sepenam. Setelah itu apakah juga mewarisi secara ta'asib setelah dapat fard sepenam? Kita lihat faraun warisnya apa dulu jenis kelaminnya. Apabila faraun warisnya adalah zakar, maka mana yang aula mewaris secara ta'asib, faraun waris zakar atau ab? Faraun waris zakar, berarti ab di sini tertutupi oleh zakarun waris minal furu', jadi bil fard saja. Apabila faraun warisnya walad itu adalah bint, maka di sini ab setelah fard juga bisa mewarisi secara ta'asib karena dia aula rajulin zakar. Gitu. Bisa difahami? Nah. Gitu ya. Itu untuk memudahkan menghafalkannya. Nah. Jadi sangat membantu untuk menguasai faraid ini jika dipadukan pemahaman dan hafalan. Jadi tetap harus dihafal. Tapi jika dihafal begitu saja tanpa paham juga kesusahan. Nah, harus tetap paham. Barakallahu fikum. Nah. Mirathul jadd. Qira. Mirathul jadd. Al-jaddul warisu huwa man laysa bainahu wa bainal mayyiti unsa ka'abil ab. Wa mirathuhu ka mirathil abi ala ma sabaqa tafsiluhu illa fi mas'alatain. Warisan al-jadd yaitu kakek. Al-jaddul waris, kakek yang mewarisi adalah kakek yang laisa bainahu wa bainal mayyit, tidak ada antara kakek itu dengan mayat unsa, tidak ada perantara wanita antara kakek dan mayit. Contoh ka'abil ab, tayyib, di sini antum bisa beri ta'liq wa in alauna wa in alau wa in alau bimahdi dzukur wa in alau bimahdi dzukur, meskipun ya naik ke atas lebih di atasnya abul ab bimahdi dzukur dengan murni semua perantaranya lah laki-laki. Jadi abul ab, abu abil ab, abu abi abi abil abi abil ab, berapa pun ke atas sekiranya masih hidup. Nah, ini biasanya palingan abul ab atau abu abil ab, di atasnya sudah mati ya. Nah, baik. Khairan insyaallah. Ini hanya untuk memahamkan. Jadi wa in alau bimahdid dukur. Jadi yang penting tidak diperantarai oleh unsa. Berarti abul um kakek kan, abul um masuk enggak? Nah, min dzil arham itu. Baik, karena diperantara oleh unsa. Man laisa baina wa bainal mayit unsa. Baik. Jatah warisannya seperti jatah warisan al-ab. Sama. Ala ma sabaqa tafsiluhu, sesuai yang sudah lewat rinciannya. Ya, bil fardi. faqad, ya, sudus. Jika ada far'un waris apa? Zakar. Atau bil fardi wa ta'sibi, sudus ta'sib ma baqiya lahu. Jika ada far'un waris untha. Kemudian bil ta'sib faqad, jika tidak ada far'un wa waris. Sama. Nah, illa fi mas'alatain. Kecuali dua masalah. Kita ambil dua masalah ini. Ihdahuma. Ihdahuma al-umariyatan. Fa inna lil ummi fihima ma'al jaddi sulusan. Ma'al jaddi sulusun. Ma'al jaddi sulusu jami'il mali. Wa ma'al abi sulusul baqi ba'da fardiz zawjiyah kama sabaq. Salah satu dari dua masalah itu adalah masalah al-umariyatan yang sudah kita pelajari. Karena sesungguhnya untuk pada dua masalah umariyatan tersebut, ma'al jad bersama al-jad, yakni pada posisi al-ab digantikan oleh al-jad. Nah, apa dua masalah umariyatan? Coba kita ingat kembali. Zawuj bersama dan ab. Atau zawuja bersama dan ab. Nah, di sini bukan ab. Yang ada adalah zawuj, dan jad. Atau zawuja, dan jad. Gitu. Jadi posisi ab digantikan oleh jad. Fa inna lil ummi fihima ma'al jad. Ya. Thuluthu jami'il mal. Tetap dapat sepertiga dari seluruh harta. Beda pada dua masalah umariyatan, zauj dan ab, zauja dan ab, maka di situ dapat thuluth al-baqi. Adapun bersama al-jad sebagai pengganti al-ab, ini tidak ada ab, yang ada jad, maka dapat thuluth jami'il mal. Lengkap. Utuh. Thuluth jami'il mal. Sepertiga seluruh harta. Wa ma'al abi thuluthul baqi ba'da fardiz zawjiyah. Sedangkan jatah warisan bersama ab hanya sepertiga harta yang tersisa ba'da fardiz zawjiyah, setelah jatah warisan az-zawjiyah, yakni zauj atau zaujah. Kama sabaqus, sebenarnya telah lewat. Nah, ini sudah mudah difahami barakallahu fiik. Baik. Apa alasannya? Sudah kita lewati ya. Apa alasannya? Yani al-jad la yuzahimu al-um fi kamili haqqiha. Kenapa? Li'anna al-um. Sudah lewat itu. Li'anna al-um. Li'anna hamada. Apa kata Syekh? Lihat kembali. Walidha law kana badalal abi jaddun fil umariyataini lakana lil ummi ath-thuluthu kamilan li'annaha madha aqrabu minhu, karena al-um posisinya lebih dekat ke mayat daripada jad, karena jad sampai ke mayat, bersambung ke mayat melalui perantaraan ab, sedangkan langsung, jadi lebih dekat. Fala yuzahimuha fi kamili haqqiha. Maka jad tidak bisa menyaingi pada seluruh haknya. Jadi tetap thuluth jami'il mal. Tayyib. Al-thaniyah tu. Idza kana lil mayyiti ikhwatun ashiqqa'u. Idza kana lil mayyiti ikhwatun ashiqqa'u aw li abin fa innahum yusqatuna bil ab. Fa innahum yusqatuna bil ab. Fa innahum yusqatuna bil ab. Wa fi suqutihim bil jaddi khilafun. War rajihu annahum yusqatuna bihi kama yusqatuna bil abi. Wa kama yasqutu al-ikhwatu min al-ummi fa huwa qawlu Abi Bakr, qawlu Abi Bakrin as-Siddiq وأبي موسى وابن عباس وأربعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري: لم يذكر أن أحدا لم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرون. انتهى. وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى راويتين عن أحمد وإحدى روايتين عن أحمد. واختاره من أصحابنا جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق. قال في الفروع: وهو أظهر وصوبه في الإنصاف. واختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيز ابن باز. وذكر ابن القيم لترجيحه 20 وجها. فلتراجع من صفحة 71 إلى صفحة 71 إلى صفحة 81 الجزء الثاني من إعلام الموقعين المطبوع مع هادي الأرواح. طيب، ini masalah yang kedua. Idza kana lil mayyiti ikhwatun asyqa'u. Asyqa' itu jamak dari syaqiq. Akh syaqiq, jamaknya ikhwa asyqa'. Apabila mayat memiliki sejumlah saudara sekandung. Ya. Asyqa' jamak syaqiq. Syaqiq itu li'ab wa um, yakni sekandung. Au li'ab, atau hanya seayah. Fa innahum, maka sesungguhnya ikhwa syiqa atau ikhwa li'ab, yasqutuna bil'ab, mereka semuanya gugur jatahnya dengan sebab keberadaan al-ab, yakni mahjubun bil'ab. Sebenarnya telah lewat ya, sudah kita lewat ini pada pembahasan ya, mirath apa pernah kita bahas ini, bahwa ikhwah mahjubun bil'ab pada pembahasan mirathul um. Ya, pada pembahasan mirathul um. Nah, ya, karena ab minal usul adalah usul, ya. Sedangkan al-ikhwah meskipun asyqa atau li'ab, mereka hanya hawashi, maka mereka mahjubun bil'ab, tertutupi oleh al-ab, kalah. Jadi mereka tidak dapat jatah warisan dengan keberadaan al-ab. Wa fi suqutihim bil jaddi khilafun. Ini. Dan mengenai gugurnya jatah mereka dengan sebab keberadaan al-jadd, ya, ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Apakah mereka mahjubun bil jadd seperti halnya mahjubun bil ab atau tidak? Warrajihu annahum yasqutuna bihi. Yang terkuat pendapat yang mengatakan bahwa mereka gugur jatahnya dengan keberadaan al jadd, kama yasqutuna bil ab, sebagaimana gugur jatahnya dengan ab. Jadi mereka mahjubun bil ab dan juga mahjubun bil jadd. Mahjubun bil jadd seperti halnya mahjubun bil ab. Wa kama yasqutu al ikhwatu min al um, wa kama yasqutu al ikhwatu min al um, dan sebagaimana halnya al ikhwa min al um, ya, al ikhwa min al um maksudnya al ikhwa li um, gugur jatahnya dengan sebab al jadd, keberadaan al jadd, al jadd. Artinya al-ikhwa li'um, mereka mahjubuna bil jadd, itu jelas wadih ya, mereka lemah karena persambungannya dengan mayat hanya lewat apa, lewat um. Adapun ikhwa asyqa dan ikhwa li'ab, mereka kuat bersambung dengan mayat melalui jalur ab, apalagi asyqa dua jalur, ab dan um. Oleh karena itu, apakah mereka tertutupi oleh jad, ah ini diperselisihkan. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa yang terkuat mereka tertutupi oleh jad, ya, tidak dapat warisan karena tertutupi oleh jad, sebagaimana halnya tertutupi oleh ab, seperti halnya ikhwah li'um, ikhwah minal mereka tertutupi oleh jad. Wa huwa qawlu Abi Bakr As-Siddiq wa Abi Musa wa Ibn Abbas wa 14 min as-sahabah radhiyallahu anhum. Jadi ini pendapat coba Abu Bakr As-Siddiq, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibn Abbas dan 14 sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Dinukil di sini oleh Syekh ucapan Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya, secara muallaq. Nah, jadi dari kitab dari Sahih Bukhari, kitab Al-Faraid. Ya. Kata Al-Bukhari, lam yudhkar, tidak disebutkan, tidak dinukil, tidak diriwayatkan, anna ahadan, bahwa sesungguhnya ada satu orang, ya, yang khalafa Abu Bakrin fi zamanih, yang menyelisih Abu Bakar pada zamannya. Wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawafirun, sementara para sahabat Rasul, ya, di zaman Abu Bakar mutawafirun, masih jumlahnya masih sangat banyak. Nah, bersama dengan itu tidak ada satupun yang menyelisihnya. Tidak Umar, tidak Uthman, tidak Ali, tidak Abdurrahman bin Auf, tidak Talha, Zubair, dan yang lainnya. Ya, Ibn Mas'ud dan yang lainnya. Intah. Nah. Wa hadha madhhab Abi Hanifah, dan ini juga madhabnya Abu Hanifah. Dari kalangan empat imam madhab, ini madhab Abi Hanifah. Wa ihda riwayatani an Ahmad. Salah satu riwayat dari dua riwayat yang datang dari Ahmad. Waqtarahu min ashabina, dan dipilih pendapat ini dari kalangan sahabat kami. Siapa sahabatnya Ibn Uthaymin maksudnya? Fuqaha Hanabilah, jama'atun, jama'ah, segolongan dari fuqaha Hanabilah memilih riwayat ini yang datang dari Ahmad. Minhum, di antara mereka Syekh Ibn Uthaymin, Ibn Al-Qayyim, penulis kitab Al-Fa'iq, qala fil furu', kata penulis kitab Al-Furu', penulis kitab Al-Furu' siapa? Ibn Muflih. Naam. Ibn Muflih. Tayyib. Wa huwa adhhar. Ini semua kitab-kitab mazhab Hanbali, Al-Fa'iq, Al-Furu'. Ya. Wa huwa adhhar. Ibn Muflih mengatakan, dan pendapat ini lebih tampak kebenarannya. Wa sawwabahu fil insaf, fil insaf, dan dibenarkan pendapat ini dalam kitab Al-Insaf. Penulis Al-Insaf adalah Al-Murdawi. Nah, baik, kemudian juga Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di juga memilih pendapat ini. Ikhtaru Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di. Naam. Syekhun Abdul Aziz bin Baz. Nah, juga Syekh bin Baz. Naam. Pastikan dulu ya, kita paling soft. Ya, Al-Murdawi. Nah. Al-Murdawi. Baik. Ya, siapa lagi setelah itu? Nah, jadi ini sederetan yang dinukil oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Jadi dari kalangan Hanabilah, ya, memilih ini, dan ini salah satu dari Imam Ahmad tadi. Nah, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Muflih, ya, kemudian Al-Murdawi dalam Al-Insaf, kemudian As-Sa'di. Nah, kemudian Syekh bin Baz. Nah, Ibn Taymiyyah rahimahullah itu murid As-Sa'di dan juga murid Ibn Baz. Nah, kemudian kata Syekh, wa dzakara Ibnu Qayyim li tarjihihi 20 wajhan. Ibnu Qayyim menyebutkan untuk tarjihnya ini 20 sisi penguat. Bayangkan 20 sisi penguat untuk menguatkan pendapat ini. Silahkan di murojaah di halaman 71 sampai halaman 81, juz kedua dari kitab A'lamul Waqi'in, yang dicetak ya bersama Hadil Arwah. Baik. Ya, ini rujukannya Syekh Ibnu Utsaimin adalah cetakan terbitan Alamul Muwaqqi'in yang digabung dengan Hadil Arwah. Intinya ada di Alamul Muwaqqi'in pembahasan itu. Naam. Sengaja dinukil lengkap seperti ini oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari kalangan fuqaha Hanabilah yang memilih pendapat ini. Ya, salah satu dari Imam Ahmad. Kenapa? Karena ini menyelisihi mazhab Hambali. Yang masyhur dalam mazhab Hambali yang akan datang bukan ini. Lihat yang lainnya. Nah, tetapi itu marjuh. Naam, wa ala hadza al-qaul ar-rajih iqra. Lanjutkan. Wa ala hadha al-qawli al-rajih la yarithu al-ikhwatu ma'ahu shay'an bi kulli halin. Fayakunu hukmuhu hukmal abi illa fil umariyatain. Naam. Berdasarkan pendapat yang rajih ini, la yarithu al-ikhwatu ma'ahu shay'an. Al-ikhwah asyikqa li'ab tidak mewarisi sedikit pun bersama al-jad bi kulli hal dalam segala hal. Bagaimanapun keadaannya tidak bisa mewarisi sama sekali bersama al-jad. Fayakun hukmu hukm al-ab, maka hukum al-jad seperti hukum al-ab illa fil umariyataini, kecuali pada masalah umariyatain tadi. Bahwa al-jad tidak bisa menutupi al-um. Ya. Bahwa al-jad yang bersama dengan keberadaan al-um, ya, bersama al-jad, ya, ya ini, katakanlah begitu, tidak bisa menutupinya ke thuluth al-baghi, tetap mendapatkan thuluth al-mal. Yani kamilan. Ya. Jadi bedanya al-jad dengan ab hanya satu. Apa? Jad bersama al-um pada masalah umariyatan tidak menjadikan um dapat thuluth al-baqi, karena dia lebih jauh dari al-um. Sebenarnya sudah lewat. Ya. Nah. Adapun pada masalah bersama dengan ikhwah, asyikqa dan ikhwah li'ab, yang roji bagaimana? Hukum al-jad sama dengan hukum al-ab. Ini kesimpulan pelajaran kita. Jadi ingat, hukum al-jad dalam warisan sama dengan al-ab. mewarisi secara fard, secara ta'asib, secara fard dan ta'asib. Sama persis. Nah, hanya pada masalah dua Umar Yathain, jika ad posisinya diganti oleh jad, maka tetap dapat thuluts kamil. Itu saja. Nah, wa amma 'ala al-qawl al-marjuh, wa amma 'ala al-qawl al-marjuh wa huwa al-mashhur min madhhab min al-madhhabi, fa innal jadda yasqutu al-ikhwatu li ummi yasqutu, fa innal jadda yasqutu al-ikhwata li ummi wa la yasqutu al-ikhwatu al-ashiqqa al-ikhwata wa la yasqutu al-ikhwata al-ashiqqa aw li'ab wa lahu ma'ahum halan. Baik, adapun berdasarkan pendapat yang marjuh yang lemah, wa huwa al-mashhur min al-madhhab, dan ini yang masyhur dari madhab. Madhab apa maksudnya? Madhab Hambali, yaitu mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad. Kan tadi sudah dikatakan ada dua riwayat dari Ahmad. Nah, justru yang riwayat yang kemudian diikuti oleh mayoritas fuqaha madhab Hambali, dan itu yang dijadikan pegangan madhab dalam madhab Hambali, ini dipandang marjuh oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, dipandang marjuh oleh Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah, Ibn al-Muflih, ya, dan yang lainnya. Sudah kita lewati. Ya, artinya justru pendapat yang kuat di sini adalah riwayat lain dari Imam Ahmad yang menyelisihi madhab Hambali. Baik. Nah, menurut madhab yang marjuh ini, fa innal jadda, maka sesungguhnya al-jad yusqitul ikhwata li'um. Ya, menjatuhkan, menggugurkan jatah warisan ikhwali um, wala yusqitul ikhwatal asyqa'a li'ab, dan tidak menggugurkan, tidak menutupi jatah warisan ikhwa syqa' atau li'ab. Walahu ma'hum halan, dan al-jad bersama ikhwal asyqa' atau li'ab ada dua keadaan. Rinciannya panjang, semuanya ijtihadat. Semuanya apa? Ijtihadat. Hasil ijtihad di atas madhab yang kita yakini ini marjuh. Yang rajih apa yang telah kita lewati dari kalangan sahabat, ya, ada berapa? 14 sahabat, ya. Bersama siapa? Ada Abu Bakar Siddiq, Abu Musa Ibn Abbas. Nah, dan di masa itu, di masa Abu Bakar Siddiq, sahabat tidak ada yang menyelisihi Abu Bakar Siddiq. Nah, ini yang rajih. Berdasarkan ini, maka rincian yang disampaikan dalam madhab Hambali terkait dengan keadaan ikhwah, ya, bersama dengan al-jadd pembagian warisannya, la hajata lid-dirasah, tidak butuh kita belajari. Ketika anda belajar di Damaj, kita tidak belajari. Karena ini hanya melelahkan. Hasil ijtihad, dan itu pendapat yang marjuh, kita tidak pakai. Itu panjang sekali rinciannya. Nah, jadi nanti kita langsung, ya, lihat halaman 47. Tambihun ham. Ini mengakhiri dars kita. Lambat putih tambihun ham. Akhir, sebelum mirasul jadda, akhir-akhir pembahasan keadaan warisan jad bersama dengan al-ikhwah. Nah, tambihun ham. Jami'u ma dzakarna min ahwal jad, ketemu? Qira. Ini penutupnya nih. Tanbihun ham. Jami'u ma zakarna min ahwalil jad wal akdariyah wal mu'adah, fa innama huwa 'ala al-qawli bi tawrisi al-ikhwati ma'al jad. Fa amma 'ala al-qawli ar-rajihi min annahum la yarithuna ma'ahu bi kulli halin, fa innahu la hajata ila hadhihi at-tafasili allati laysa 'alaiha dalilun min kitabin wala sunnatin wala ijma'in wala qiyasin sahihin wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Tambihun ham, peringatan penting kata Syekh, semua yang kami sebutkan sekian halaman ini dari keadaan-keadaan al-jadd, al-aqdariyah, al-mu'adah, ya, ini semua di atas pendapat yang, ya, memberi warisan untuk ikhwah bersama al-jadd. Fa'amma al-qawli rajih, adapun berdasarkan pendapat yang rajih, bahwa sesungguhnya mereka la yarithuna ma'ah al-ikhwah syiqqa li'ab, tidak mewarisi sama sekali bersama keberadaan al-jadd bi kulli hal, dalam segala hal. Fa innahu la hajata ila hadhihi at-tafasil. Kata Syekh Al-Qayyim, maka tidak ada hajat, ya, kita tidak butuh kepada rincian-rincian ini semua, allati laisa 'alaiha dalilun, yang tidak ada sama sekali dalil di atasnya, baik dalil dari kitab Quran atau sunnah hadis atau ijma ataupun qiyas sahih juga tidak ada. Oleh karena itu kita tidak usah pelajari. Nah, gitu ya. Jadi berikutnya insyaallah akan masuk ke mirathul jadd. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.